Ada apa kau bertemu dia? Mungkinkah kau ingin bagi cintamu? Jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah kau jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta kita pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Jika memang kau bagi kau buat, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kau buatku menangis tanpa air mata. Aku teriak pun sudah tak ada suara. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini.